khairil mahdudu alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatafahumul jahiluna qalu salama. Wal ladzina yabithuna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Wal ladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana khurama. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعباد الرحمن utawi kaulane Allah sing rahman, mesti kaulane Allah tenan sing rahman, kaulane Allah sing diitung apik iku alladzina yamsuna alal ardi haunan, iku alladzina wong akeh yamsuna kang lumaku sapa alladzina alal ardi ing atase bumi lumakune haunan hale tenang hale ringan hale gampangan. Mubtada umte dawu ibadur rahman mubtada wa maute perkara badhe kang sause dawu ibadur rahman sifatun ibro-bro sifat lahu kedue ibadur rahman ila ulaika maring tumeka maring lafat ulaika yujizaunal ghurfata bima sabar ghairal mu'taridi fihi ora kok jumlah mu'tarido fihi ing dalem ikilah ma ba'dahu maksude ora jumlah mu'tarido ning wa may yafal dzalika yalqa ataman. Kaulane Allah tenan sing apik iku wong sing yamsu na alal ardi haunan. Iku wong sing lumaku ning bumi khalir ringan. Ringan bisa kinatin manane tegese kelan anteng wa tawaduin lan tawadu. Wa idza khotoba lan nalikane nyitopi hum ing wong akeh sapa jahilu nabi pira-pira bodho bima kelan perkara ya krahunahu kang padha ora seneng sapa alladzina hu ing ma. Qalu mongko padha ngucap muta ngambil sikap sapa ibadur rahman. Salaman ing sikap utawa ing pengucapan sing selamat ae kawalan. Tegese pengucapan ya salamu nakang selamat sapa ibadurrahman fihi ing dalam kaul minal ismi saking dosa. Waladina lan wong akeh ya bituna kang nginep sapa ladina, kang bermalam-malam sapa ladina, mabit. Li rabbihi maring pangerane ladina, oleh nginep utawa oleh bermalam-malam be apa sujudan hale wong sing sujud kabeh. Ute dawuh sujatan jamu sajid jamae lafadz sajid wa qiyamanul hali jumeneng kabeh bi makna qaimina lan anggo maknane wong sing jumeneng kabeh ayu saluna dikise salat sapa ngake bilaen ing dalam wektu bumi wong apik ku sapa ya wong sing bermalam-malam sujud be pangeran walladina lan wong ake yaquluna kang padha ngucap sapa ladina utawa kang berdoa sapa ladina robbana shrif 'anna 'adzaba jahannam. Robbana do pengiran kita isrif wala aturi ngenggokno panjenengan ana saing kita adzab jahannam ing siksa neraka jahannam. Inna adzab hasa temne siksa ne jahannam iku kana ana apa adzab iku haraman iku siksa sing nglarakno utawa sing nglarakno utawa sing mesti. Ai laziman tekse siksa sing mesti. Inna hasa temne neraka jahannam iku saat iku banget eleke. Ebi saat tekse banget eleke kon neraka jahannam mustaqarran apane. Inna hasa temen roko jahannam saat iku elek banget e bisat mustaqarran apane kon tetep ya mukoman lan tegese nggon panggonane e iya tegese uta neraka jahannam e mau di istiqrar lan tegese uta mau di istiqrar lan tegese elek-elek panggonan kon tetep wa iqamatin lan tinggo mukim waladina lan wong akeh idza anfaqu nalikane nglakoni infak sapa ladina ala iyalihim ing atase keluargane ladina. Wong apik wong ketika berinfak ning keluargane terutama lam yusrifu ora padha israf sapa ladina. Walam yakturu lan yo ora ngirit sapa ladina. Bi fathhi awalihi lan fathah kawitane ya yakturu maksude wa dhamihi lan dhamma ya ayadi kudu kese ora rupekan sapa ngate. Ora gawe rupek ora gawe repot nambe keluarga sing ora medhit maksude ya ora terlalu lomo ora terlalu medhit. Wa kana lan ono apa infakuhum apa oleh infak wong akeh bela dalika antarane kabeh israf tekesi antarane israf lek taralan medit kuaman iku sedengan manane wasaton tekesi sedengan niki ngendikane Kanjeng Nabi ini termasuk jima'u akhlaqil mukminin termasuk apa kumpulane akhlaki tiyang mukmin iki niku wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi napa haunan haunan manane hayyin hayyin niku kambangan, setiap apa-apa orang dijerok-jerok no. Sare dinyek wong iso anggap ae nyabari untuk ganjaran untuk gede gampang. Kula gadah sanad gadah bukti teng ihyaan wonten cerita tiyang soleh alim kila niku Ahmad bin Hambal wae jelas tiyang alim tiyang soleh wonten janom nyeluk ya Ahmad ta'al ila baiti. Nanti kamu ke rumah saya sekarang. Beliau datang, ketika sampai rumah itu pemuda tadi bilang la hajata libik farji ila baiti. Saya tidak butuh kamu, silakan kamu pulang lagi ke rumah kamu. Balik-balik. Kita sampai rumah, pemuda tadi manggil lagi. Ya Ahmad ta'al, ayo ke rumah saya. Ya balik, mah. Sampai tiga kali. Ketika sampai tiga kali dan beliau tidak tersinggung, ya asik aja enjoy saja. Ketika enjoy saja, sesuai canom ini janggal. Bagaimana mungkin Anda seorang ulama besar tak panggil tiga kali datang. Setiap Anda datang tak usir, ya engkau pulang lagi. Kau tidak tersinggung. Jawab Imam Ahmad, lucu aku ragu urusan mbek kowe. Aku urusanku mbek pengiran, jadi nak diundang tonggo iku teko, lagi ngundang ya teko, kon mulai ya mulai. Jadi aku ora diurusan mbek kowe. Paham. Lan aku nyabari rohin ora krana akhlake apik. Iki urusane perintahe pangeran nyabari wong dhaif, paham. Dadi aja GR, nak tapi aku aja GR, paham ora kok. Berhubung aku apik, wis kok seneng ora ana, niku ora ana, paham ya, dadi ora ana. Iku wis pokoke iki urusane ben apa? Sampai apa? Pangeran. Mengenai mangka na yumiru billahi wal yawmil akhir fal yukrim doifahu fal yukrim jarohu tonggo itu mangkel nolah itu urusannya pangeran si ngongkon apa itu? Pangeran cocok rata cocok ya si pangeran si mutu termasuk bujo barang yang kecewa lah kan wa asyiruhun nabi ma'ruf cocok rata cocok si kan merempi wai kan apa itu apa? Bujo orang perkara masuk gaib nih kita yang perkara apa? Perintahnya apa? Pangeran. Jadi wong biasa transaksi be pangeran. Ngapi tonggo ya perintah pangeran, ngapi tonggo, ngapi tamu ya perintah pangeran. Lah nek nganggo hukum sosial timbal balik. Tamu prospek mbok hormati, nek ora prospek gak mbok hormati. Oh, sampean kok wong PKI berarti opo-opo ukurane napa mate? Mate. Itu disebut. Lah nek wong-wong apik niku tentunya tenang mawon. Ya tenang mawon. Ya gara-gara nih. KPU berdasar transaksi mbe Allah Subhanahu wa taala. Mane kowe ku lajenan kok ora tersinggung. Lho cung kowe salah, iki ora urusan mbek kowe. Aku urusanku mbek pangeran. Dawuhe pangeran wong nek diundang tonggo kon teko, lah ki ngundang aku ya teko. Kowe ora butuh kon mulai ya mulai. Lah kok undang nek ya teko meneh. Dadi ya seneng aja nuruti perintahe pangeran. Ono kiai sing di makam ngenyak uang, uang kerang kergani kayak kualat gitu. Sama atir nanti, cara makam wali ini sama atir nih. Gak ngarah melebu teng zimrotil awliya papan atas gitu. Jadi cara buat nonton ID nih, cara remuk tamar nih, udah ditombok nih. Mulanya kalau ngaji teng beri seneng, biaya sih cik kalau sing soan jenengan. Mulanya kalau melihat lah, tetap sopan. Biaya sing tekol, biaya sopan dibang sing disoan, dibang. Jadi gak iso sampean mek aku sopan sampean senajan to sawangane diklu kowe Mustofa sawangane khusyuk. Sopan ku wong kula sing ngalim teko ndekne tengok-tengok ning omah. Ya tak kurang ajar to. Lah alamate wong apik ku haunan. Haunan iku digegam. Terus sebuah hadis Nabi ngendikan khafifal maunah. Ciri utama wong alim sing apik to wong apik khafifal maunah. Ringan biayane. Ya ringan ya seringan ya sapi ngaji ya ngaji ya serasa podium telung juta lampu nih laser mpoh repot ngapain mulang aja biaya nih aja akeh so rasa repot. Jadi ciri utama yang saya termasuk khafifal mauna apa biayanya ada nopo tinggi. Jadi termasuk ciri utama orang apa khafifal apa mauna ya siapa apa itu gampang. Sebaiknya kota bangul jadi mana kalau salah nak diri omongi wong bodoh sing ora nyambung iku dekne ngambil sikap sing selamat. Kalu nu saged sikap, saged dawuh. Tenggere hadis-hadis kata ya qulu hakata wa hakata maknane bersikap. Kalau kamu menghadapi tiang-tiang pintu niku ngambil sikap sing aman, maksudnya aman dari dosa. Masyhur cerita-cerita para nabi, cerita-cerita para wali. Mbok kecewa kaya napa nggih? Ya sekaya rana apa-apa ya, itu tadi wasbir wa ma sobruka illa billah. Apa wasbir wa ma sobruka illa billah. Itu ya sabar. Sabarmu rana liya kecuali atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang krono nyabari wa mwis wancan Allah ngutus kita ken apa ya pun sekadipi macam-macam kecewa macam-macam dan dunia ini kecewa kira-kira kecewa ya jauh urip bang jadi ini guru-guru kula nak kandani dunia ini kecewa karena arah kelem kecewa jauh apa jauh urip nah, tapi kena akhirat kecewa malah nyorong dari satu obat dibuat non rokok kecewa kecewa kok baik pangeran ternyata aku dibuat non rokok wah ya tambah suwe ya tambah apa tambah suwe faham gitu, terus tiang-tiang saya ini termasuk alamat yang ngerti masyur kalau gak ada cerita kata tentang apa fi'lul akhyar, perilakunya orang-orang pilihan itu tambah dimaki-maki, tambah ada masalah tambah dia dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wonten cerita ini hadis sahih, saya pastikan hadis sahih wonten tiang ini ngutangi Kanjeng Nabi itu kok Kanjeng Nabi kadang ya aneh ya. Nabi ini kan gak ada mantu kaya raya, jenenge Utsman bin Affan juga punya donatur kaya sekali, kayak Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, itu kaya sekali tapi kita gak pernah tahu maksudnya kan Nabi, kadang di utang ya terus ditiru sampean barang itu ya Nabi itu ya unik, kadang ya utang apa yang bergobir so, sebagian umatnya utang, seneng utang, soleh-soleh lah ya diutang, pengurus-pengurus masjid itu ya kok diutang, kadang di masjid bareng diutang serepa ini ku utang utang ini ku orang kesahur-sahur ke Nabi, itu kalau raro, makanya saya bilang raro padahal Nabi itu donatur kaya-kaya, tidak tahu saya sirinya kenapa Nabi tidak minta atau apa, tidak tahu ketika beliau ditageh, wa'akhladalahul qola sampai dimaki-maki akhlat itu di Nabi ditageh secara keras Sayyidina Umar Abu Bakar tersinggung mau disaur dan mau dimaki-maki orang itu. Sampai Nabi gak fa'inna li sahibil haqqi maqola. Ben pancen wong ngutangi ku berhak ngumpat. Dadi kowe wani dadi kiai ngono. Gak fa'inna li sahibil haqqi maqola. Wong ngutangi sing nyaur terlambat ku berhak napa? Ngumpat. Dadi berhak misoi. Dadi misoi Nabi ya tenang mawon. Ternyata orang itu orang Yahudi yang pintar sekali, dia pintar sekali. Saking pintarnya dia itu, dia melihat wajahnya Muhammad sudah dia jelas Nabi. Dari segi perilaku yang sekian kriteria yang ia yakini, yang ia fahami dari kitab Taurat itu Nabi kecuali satu. Yaitu dia baca walam yazid jafa'ul qaumi lahu illa khilman. Dan di antara ciri Nabi itu, kalau ada kaumnya yang wangkot, yang angkuh, itu tidak akan menambah Nabi illa khilman, kecuali Nabi itu tambah baik. Dimaki-maki, Nabi hanya senyum saja. Terus, Nabi ngutus sahabat, utangnya pedet. Pedet itu ya anaknya sapi kan ya, cara pergi itu pedet. Kalau ya rara apa pedet, anaknya untung ada rara jenengnya. Jadi, film-film contohnya sapi ya, yang rara jenengnya. Ya. Tiba korban sapi, wah ini sing ditupak Islam seling. Enggak bujune wong, perkara nih, sing korban nih, orang sing bujune wong, wong sing lanang gak melo enggak di. Awal hasil terus disaur be sapi. Ya kita kurang roh. So, Nabi yo unik. Nabi yo ngaram no riba. Riba itu misalnya utang 1 juta dibayar 1.200.000. Tapi Nabi nate utang pedet baik, tadi terlambat dibayar apa? Sapi ya sahabat-sahabat yang protes, ngutangi jiran pedet itu dibayar sapi jadi khairukum, ahsanukum, kondoan api-api ya uang diutang, nak nyaur diluai ya, saya ini udah didali di rentenir, paham gitu nak cara kula ya setuju uang itu udah bisa ngaji mereka uang yang anti riba itu ya medit tenang ya yang anti riba gitu. Lon sering didangu para kiai, para santri. Wong utang kurang-kurang ngajari wong, nak gak gelem nambahi. Cara kula ya dosa. Tapi nambahi nak atas nama riba ya dosa, padha dosane. Ya sing ora dosa ya aja utang. Sampeyan tak contohno, ben sampeyan ben ngerti hukum. saiki aku diutang Ruben, meskipun kemungkinannya kecil ya 0, sekian. Misalnya contoh itu. Aku diutang Ruben 1 juta. Saya ulang apa itu? September. Saiki tahun 2000 gitu, 15. Diutang 1 juta. Saiki emas piro, Eva? 500 ribu. Bareng aku ora iso nyaur sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun tak sahur tetap 1 juta. Padahal ketika aku utang Ruhin 1 juta itu emas 400 ribu berarti untuk emas pinten 2 gram setengah. Setelah 2 tahun uang serak 1 juta itu tidak cukup untuk beli emas 2 gram setengah, paling hanya dapat 2 gram. Berarti kan rugi Ruhin karena uangnya mengalami penyusutan. Paham ya? Itu kalau sengketa jelas, memang di krus emas kalau sengketa. Kalau tidak ada sengketa, saya harus tahu diri. Apa meneh misalnya Ruhin nagih kula tok Rembang. Misalnya gara-gara saya terlambat, Ruhin nagih saya ke Rembang. Berapa kali dia umbal? Misalnya beduan, naruhan, saumbalan. Entah pinter nih. Satu saya bukan? Lah Ruhin seneng mangan, umbalan murang marung. Umbalan saya akeh kan? Berokokan, mangan, beriku gelegen, mangan meneh. Tiap terminal mangan. Kan tambah ngetek nodonya. Padahal dia nagih saya sampai ke naruhan salah saya. Misalnya dia nelpon pakai pulsa salah saya. Kok terus tak sahur pas 1 juta itu alasan gua apa coba? Nah, makanya Nabi punya sisi itu khairukum ahsanukum qabul. Tapi Nabi ngalalo riba ya ora mungkin piye wae nambahi ku riba. Akhire wong fikih ku terus fatwane ngene. Jika nambahi tanpa akad, ngekei bebunga, ngongko ora apa-apa. Lah akhire diakali agar ngluwai jare ngekei apa? Bebunga jare sembo kono lah khila-khila macam-macam. Tapi sing jelas sing gak gelem riba wong medhit, masalahe wong bela wong medhit kan ya dosa. Medhit ya dosa, riba. Dosa. Kalau nanti dibantah bagi kiai, lalu nanti aku nak riba. Lalu saya ini nak gak riba model ngono, aku malah reso nyawur utang. Misalnya aku lagi cili, diutang 5 rupiah. Kalau nyawur tetap 5 rupiah, boleh pecahannya 5 rupiah, aku reso. Gelem-gelem kan nyawur 100 rupiah, aku enak ono, berarti riba biro, sangang pulau 5 rupiah. Paham ya? 100 rupiah, aku serapayu, disawur 500 rupiah. Berarti riba 400, sangang pulau 5. Sebenarnya ulama-ulama tengah Al-Azhar itu khilaf. Nak nyawur utang 10-an tahun itu bicaranya, kan ngekrus emas. Itu disebut, wa intu betum falakum rusu amwalikum latat limu nawala duflah. Kue tahun 70 diutang Ruhin 500 sewu, di sewu didolok pedet. Kalo cek ileng kek cilin, ngomong-ngomong tanggane sunat itu didolok pedet pak dene, cek rukun. Didolok pedet, payo tolong atau sewu, digo sunate ponahane. 10 tahun kemudian sunatullah pak tukaran, ya alhamdulillah tukaran. Karena tukaran ditagih, wis 30 tahun, 20 tahun. Dibayar 300 sewu untuk pitiknya. Mempedet itu saya 7 juta. Ayo kita nak fatwa ayo, utangnya 300 sewu, sahur 300 sewu, kacek 10 tahun untuk pedet dan untuk pitik. Untuk pitik. Ayo sangger sengketa ngoten pun rumet. Lalu bolak-balik di suaniti yang sengketa ngoten. Gue wong loro semua. Lha Gus dise utangi pedet, cara di anak putu wis pira dijal pedet ku Gus. Jare sing utang ya nak urip, nak mati. Sepet. Ya nak urip. Nak mati. Ya tak omongi, aku gelem mutusno syaratnya kayak kudu langsung rido, nak ora ora usah. Ya mun siap rido Gus, aja mutus aja jenengan. Stok ora pedet meneh kapok. Tetep 7 juta. Dikrus emas ora gelem, wis tuku ana pedet meneh. Tapi sing utang tetep ora trimo, sing utangi tetep ora trimo, dae ini tetep ora trimo. Muga tak rumati tetep di putu Gus. Dia bakas putu. Pedet itu selingkuh macam-macam malah akeh to anak. Pedet titik cepet dong, udah selingkuh. Wah, turunannya kurang-kurang. Habis tak omongin, rasa bayang no ada. Pedet itu nak kawin, itu orang yang gue wali. Jadi hasil zino. Kok pakai sana, gue aneh-aneh. paham gitu, terus macam-macam. Jadi sing darani wong sopan itu termasuk sopan dalam membuat hukum. Ya dawuh pangeran wong nak riba iku kon tobat wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Lah nak tobat ku wa in tuktum falakum ruusu amalikum. Nah ya tobat ku entuk Rasulullah. Lah Rasulullah ku bedarane yo dikrus emas. Wong saiki ora ana krus liyane napa? Tapi sing kergo standar, aja paling dhuwur, aja paling napa. Saiki wong ngerti apa iki ya yo tak krus emas. Lung ge nak dikrus sapi nu yo ora fair. Sapi itu ya kadyo kadyo ya lumayan tapi mas aku apa dikurus sapi lah dibang rupiah dibang nopo angka mbah kulo namine Kiai Sidik di bapak jenenge Kiai Abdurrahman buyut kulo niku riyen kaji ku entek 16 sapi sapi gedhe sak kajene ya nate ngajekno misale dhuwure ya entek 16 sapi istilahnya nak diutang sak kajenan 16 sapi ku nak sapi sitok 20 yuta ping 16 piro. Saya hitung, pinter, 2 kali 16, 32, berarti 320 juta. Wala-wala zaman saya ke kaji mau 40 juta, itu disaur 40 juta mau 320. Wong disi utangnya sak kaji. Jari warisnya sing utangi ya, 320. Jari sing utangi ya, sak kaji. Nah. Jadi kadang malah melorot, nak sapi pun melorot. Paham ya? Cara kowe dadi ulama dadi hakim mutusno sing ndi? Lah enak ora tau ulama ngene kira tau mikir. Tapi nek ana wong hukume do kecangkeman, hukum kok ngono iku ora riba lah ora tau mikir kok kecangkeman. Mungkin sing mikir budi nek ora kecangkeman. Dadi nek mlorot ke milih ndi? Misale utang sak kajinan zaman iku, ke milih fatwa 320 juta wong tak 16 apa sapi. Apa milih fatwa digenteni kaji saiki 40 juta sampe. Wong utangi nganggo istilah sak kajinan ora jumlahe sapi. Ora iso ta sampe? Milih sapi. Milih sapi wong utangi sak kajinan 16 sapi. Emlane ulama iku sampean Gus Warga iku awal. Perkarane iku ora melok badhi melok ngukumi. Nek salah disalahno wong akeh, pangeran lah nyalah. Lan jeneng beno tengene hadis afadilul ulama fadilul ulama wali mbus warga dibarowe pangeran ayyul auliya adkhulul jannah wali mbus warga wong sing jihad mati syahid mbus warga kecuali ulama pas ulama iku dhewe pangeran kif delok tengene kitab-kitab ya hei ulama kamu ndak boleh masuk swarga kif kon mandek inna manzilatakum posisi kamu itu biman zilati ambiyai fasfa'u liman situm. Kamu itu seperti nabi saya, jadi kamu berhak memberi syafaat yang kamu kehendaki. Tapi saya pastikan aku langsung milih di suarga, gak riso balik, malah repot. Gue lagi ruhin, pojok. Jadi aku gak roda lani, malah perkara kan. Jadi sama rasa harap-harap, kemungkinan aku tetap oportunis. Tapi gue tenang aja, gue pengiran sampai melebu. Mancan kau nyafaati sih. Ya gelem-gelem akhirnya kan ya nyafaat ya wong dipeksa. Kepeksa kon golek ya. Cek angel dadi ulama ning dunya iku nanggung umat nganti teng swarga niku cek kon golek wong pitul-pitul niku kan. Ya tapi itu bagus. Dan sama harus percaya sama hadis syafaat. Piye wae Allah tetap pangeran ning akhirat. Lalu kula nu ra seneng dalam hal ini kula ra seneng be Mu'tazilah. Mu'tazilah itu berpendapat orang kalau mati itu sudah finish, amalnya tidak bisa dikirim. Sama nojo nyontohnya ku Wahabi, ta Muhammadiyah, ta PKS, utawa LDI, tidak usah. Saya ini ulama, taunya khazanah zaman dulu. Sama jangan memprovokasi saya melihat yang sekarang. Kata swingi, kalau ngomong kunut, kalau ini ulama, roy kulon, Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah, tidak kunut. Hisab sama ruyah, tahu saya Imam Syukri percaya hisab, yang lainnya percaya ruyah. Jadi ulama itu jangan didorong amati yang sekarang. Ulama itu ya ngerti ini sanad zaman tahun 100 Hijriah, 200 napa? Hijriah. Senengane kok merovokasi wong. Paham? Senengane kok merovokasi wong kon ngomentari zaman napa? Sakniki. Bento tapi. Mu'tazilah itu berpendapat karena Nabi ngendikan wong nek mati ku finis. Misalnya ruhen wis mati ya finis, ngamale wis ora iso dikirimi ngamal. Ya ora iso dikirimi ganjaran. Mergo ampun napa? Finis. Sehingga mereka menolak syafaat. Menolak nopo? ora iso Kanjeng Nabi nyafaati. Wong wis final kok disafaati. Sing suwar neraka tem neraka, sing swarga swarga. Kemudian ahli sunnah itu menolak karena ahli sunnah percaya hadis syafaat. Hadis syafaat itu sahih dan mutawatir. Syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para ulama. Alasannya ahli sunnah sederhana, karena Allah tetap Tuhan. Yang namanya Tuhan tetap sifatnya abadi. Termasuk sifat abadi ini Allah yaf'alu ma yasha. Allah ra iso diatur bi akhirat. Kowe ra iso dikte pangeran Gusti ini sudah meninggal kok amalnya tambah. Gusti ini sudah meninggal, ini sudah di akhirat kok dapat bonus sama lalasannya apa? Wong pangeran kok warai, wong pangeran ya falu napa? Mayas. Nak jenenge pangeran tetep pangeran, ning akhirat ya pangeran jare ahli sunnah lho wong pangeran kok mbok akhirat. Ya apa akhirat itu tunduk pangeran apa pangeran sing tunduk akhirat? Terus sampai kok acak undang-undang menurut konstitusi akhirat. Bahwa Tuhan harus tunduk sama aturan akhirat, bahwa orang itu sudah tidak boleh mendapat syafaat. Tidak bisa seperti itu. Pangeran ben tetap pangeran. Dia pangeran ben tetap pangeran. Tetap ning kono ya fa'aluna apa mayas. Lha iku sing paling medeni. Yo medeni bagi kita mesti. Termasuk medenine ngeten, iki sing hadis sahih kurang. Wong mlebu swarga yo dablek-dablek. Aja bayangno nabi sing swarga kowe-kowe kan yo dablek-dablek. Ngawur tenan. Saking ngawure iku ora roh kebutuhane. Jadi barang lebih suar gobleng langsung ngeloni widadari sing koyo bariku terus makan-makan. Pangeran sing di suar gue ora diurusin barno wis pokoke terus makan-makan minum-minum wis sedobo kan keras babe ning suar gue untuk bojo widadari akeh. Wis serong soleh ning donya di bojo kadang rayu utawa ayu cerewet. Mulane diganjar widadari. Menyan probleme wong soleh kan ora bojone elek. Yo ayu napa? Cerewet. Nak kono abento foto. Kemilah di. Milah di. Ora milah di mos. Apa milah yo ayu yo nriman yo pinter mah mek kowe. Aneh. Oh, semalah ra mungkin anggere sing memenuhi syarat yo. Paham ya, tapi pangeran tetap pangeran duwe. Akhir wong swarga iku lali. Sange lali ini tak kok ngene Pak Pangeran. Ya ahlal jannah. Apa kamu sudah puas masuk surga saya yang begini ini? Kula aja apal hadise wa ma lana lanardo ya rabbana. Bagaimana kita tidak puas? Kita sudah punya apa saja? Punya istri banyak, punya apa-apa saja. Sare Pangeran. Lho kowe ora butuh ridhani ku piye? Iso wae ketak usir saka swarga. Wah panik. Mungkin waktu, bagaimana ke mamal pura kulon uon, sekak sowan sing duwe langsung, lain jeng ben bus warga sowan ke wah parah sampai, tapi ora apa-apa, apa yang malu wong bingung, jadi wong bingung bus warga, akhirnya Allah lagi diumumno, ukhillu lakum ridwani fala asfatu alaikum abada, saya kita umumno ning kue, kue ku tak rindu, ni lan aku ora bakal gedeng kue, selawase, lagi ahli swarga sujud ya Allah saya tidak pernah sesenang ini. Mergo wis dijamin ora bakal dibendu Allah. Tapi gek mau ora roh tetep men kelon wae, paham. Iku nunjukno nek pangeran tetep pangeran. Nggih nek pangeran tetep pangeran, masuk sok ben ning akhirat Allah tetep yaf'alu ma yasha. Paham ya maksud iki. Mergo pangeran ngeten lho tak warai sampean. Semua sampean ngandel kula, selagine rong alim kados kula kudu ngandel sik. Engko gak apa-apa nek salim beda ora apa. Sampeyan aja anut wong Jawa kadang ra ilmiah, bae kula wong Jawa lah. Tapi kula kadang gak jenis sing ra ilmiah. Nek cara usul fikih tak warai ilmune ulama. Halil khitab, halil mutakallim dakhilun fil khitab amla. Apakah mutakallim itu masuk khitab apa amla? Wal asah la tidak. Nggih. Jadi misalnya begini, Allah punya aturan. Nah, wong Jawa kan ngene, wong iso ngongkon ra iso nglakoni. Lho sebagian wong ngongkon kuwi pancen kudu ra nglakoni. Nek cara usul fikih sampeyan aja anut kula kok nek ora ngalih. Misale kula ngongkon rohim ngene, "Khin. Kono lho moro Malioboro, aku tukokno bakso." Aku ngongkon kan? "Khin. Aku tukokno bakso ning Malioboro." Kula jenenge apa? Amir utawa mutakallim. Terus rohim moro Malioboro tuku bakso. Yang namanya mutakallim, yang merintah itu tidak masuk kena khitab. Ora iso rohin. ngongkon-ngongkon nak nglakoni dhewe. Ya ora sida ngongkon nak nglakoni dhewe. Misale aku di santri rohen, khen sumurku keduk. Ngongkon-ngongkon nak nglakoni. Lho nek aku sing ngeduk jenenge ora ngongkon. Lah nek wong cuwo ora ngongkon kok ora iso. Lah sesuk nak ngene, Mus, kowe sedako lek aku. Ya sedako dhewe lho, ya kacau kabeh to. Jadi ada masalah di mana Amir gak perlu ngakoni, paham gak? Tapi jodiru loh, ya. Artinya ada beberapa masalah sing pancen Nabi mutakalim gak usah. Jadi nak Allah ngutus, mau sekali sholat, ya sholat piambak. Pengiran jebok kon sholat logo. Paham gak? Kanjeng Nabi ngedikan cung umatku kabeh sallu alaiya ke maca selawat ning aku jenengan piyambak maca selawat. Yo kacau blok goblok. Lah wong Jawa senengane nek ana perintah iku kudu nyontoni. Yo ana sing ora kena dikene conto. Nek pangeran merintah terus kon nyontoni. Paham ya? Lah artine ngene nek pangeran merintah kuwe kon ngamal ning donya, perkarane kok ning donya iku kuwe nek ning akhirat ora iso ngamal, yo bener jeneng akhirat ora iso ngamal. Kowe ke salat ning neraka, golek masjid ning neraka. Lha Mu'tazilah nek gobloke ngono ya ora ora pancen ning akhirat ora iso ngamal. Kene neraka ben ngamal apa? Sedekah ora ono butuh dhuwit. Ki ape salat golek masjid kangelan wudu ning dine neraka kowe. Paham? Dadi nek pangeran merintah, pangeran ora mlebu kita, mergo pangeran mutakalim, mulane ora kena. Lah Mu'tazilah iku nganggep hukume pangeran pangeran yo kena berhubung pangeran ngendikan sampeyan wong mati wis ora iso ana amal. Pangeran kudu tunduk ambek aturan berhubung wong sing merintah kok kudu ning dinggon sing merintah ora kena. Kita paham ya? Lu paham to ora tu tenan iku. Paham ya? Tadi bisa ada rukun, bisa ada kongkong bujuri. Duh, kayak maca aku butuh. Kok maca dia? Kon maca bios kritik mereka. Mulane wong kudu ngaji usul fikih, paham ya? Dadi apa mutakalim dakhilun fil khitab am la wasoka ya la nek mutakalim ora mlebu. Mlebu khitab ya repot. Wong lawan sering diamuk mbek anak kula. Anak kelas loro eh ra jadi bapak nyuruh sekolah gak pernah sekolah. Perkarane muangkel kadang tangi turu berdolaran ke sekolah. Mangkel caci lek orang tua aku seneng bekalan di lapsa dobo sekolah lah nak cari kerja kita rukir bangun anak cung sekolah paut terus rukir mana sekolah paut yo gede guru deh ngono kok raro blogok blog paham gitu lah wong Jawa seneng ane muni wong ngongkon kok raiso apa ni yo delok delok ngongkon deh lo ana sura, ana masalah sing wong ngongkon kudu nyontoni. Ana sing ra iso malah kudu ora. Paham ya? Paham. Lah Mu'tazilah ora roh ngono niku ora roh. Mbok wis ora roh. Ya kuwon, wis ora roh hukum niku. Amane jari Said Zabidi sing aran Ihya. Nak ana hadis syafaat, ana hadis Allah ning akhirat iku ijek kaya-kaya duwe aturan, iku normal mergo Allah ora tau kenek kita. Kok malah Allah diatur mek konstitusi. Adi ART mau KUHP, pokoke wong nek mati urung tobat kudu ngene lho. Pangeran ora iso kudu ngene iki, pangeran tapi ya fa'lu maya, samana ahli sunnah nak wa mayyamut wa lam yatub min dambihi fa amruhu mufawadun dirobihi. Ahli sunnah wis ramal dadi pangeran tenange ana wong mati kok orang tobat. Hukume piye? Mufawadun dirobihi mbo urusane pangeran. Dadi ora modal ahli sunnah wong ketakoki ora roh. Mbo cari sing duwe. Dadi misale ana wong mati ngombe oplosan. Cara ahli sunnah nyolati, tapi matine oplosan, Gus. Oplosan sing marai mati. Sing marai mbun neraka ya ora roh, iso wae mbek wong disepuro. Mereka lebih apik timbang ra mati-mati misalnya. Lah nek wong mabuk ra mati-mati ngelo-ngelo wong ning dalan to. Akhirnya ono kecelakaan akeh mergo mabuk ra mati. Mati-mati. Iso wae sing mati luwih gampang disepuro, mergo jelas kan mengakhiri kejahatannya kan. Ya sing roh sapa? Mesti balik sing roh sapa? Oh, soal sunnah paling enak. Wa mayyamut walam yatum min dambi fa amruhu mufawadun di Rabbi. Ya sembah urusane pangeran. Lah nek sampeyan tak ana islatri ra. Paham eling-eling ya. Dadi cara usul fikih mutakallim ora dakhilun tahtal. Lah mosok misal aku ngandani Mustofa, Mus. Santri iki kandani kene, cung sing belajar, cung sing sregep. Ya mesti wae kiai ini wis omah-omah ya mendina metuki tamu nek ndong anake nang ketara bojone ning pasar. Terus santri kok protes, Pak Yai dhewe saiki wis ora tau sinau. Men gonjekan mbok nyai ning pasar. Ya edan kabeh blok goblok. Nek edan ojo nemen-nemen. Ya la iya Allah iku sing ngendikan sing pangeran kok terus ngendikane Allah mbok go ngukumi. Allah. Allah sing ngendikan cung kowe nang amal. Mergo kowe nek mati ra iso. Amal. Terus Allah diatur, nanti akhirat ojo ngekei syafaat ini melanggar konstitusi. Waduh, bar. Mohon saya mempercaya Ahli Sunnah apa Mu'tazilah? Lagi kan, lagi percaya atau mas? Ini kira tak didik jadi ISIS, Mustafa. Kemudian ini ekstrim, mas. Cuma orang kewagang, jadi ini yang tadi. Faham ya, jadi khitab nggih mutakallim ora perlu mlebu. Jadi nek misale sampean tak kongkon khin aku tokono sate. Ya wis ndek-ndek sing tak kongkon mutakallime ya ora usah kenek napa. Tapi nek cara Jawa iku ora. Pokoke nek wong ngongkon kudu iso. Nglakoni yo ana masalah-masalah sing ora ngono ndak semuanya begitu. Iki pentinge ngaji, ya pentinge ngaji. Mulane sampean kudu yakin ning akhirat te pangeran tetep pangeran, tetep yafa'alun apa? Maya. Lah nek masyhur ono wong dilebokno swarga, gak tau dosa blas, wis tok swarga, pangeran takok. Kowe ora sebab e talebokno swarga. Ngertos Gusti kula mboten nate maksiat. Mboten ibadah bae jenengan. Ora ngke mbus swarga krana rahmatku, mboten Gusti krana ngamal kula. Dekne ora trimo nek ngamal ora diitung. Dasar abid bento, ya wong ngali ibadah ora ngebento ora tau ngaji. Terus pangeran yo ora krana fadlku, mboten Gusti krana ngamalku lho. Tenan krana ngamalem nggih, yo wis kene swarga 80 taun. Protes dene, Gusti jarene swarga selawase. Lah kula kok swarga 80 taun. Jarene krana ngamalem, ngamalemmu mung 80 taun, umur 80 taun. Nek swarga krana ngamalem ya sesuai ngamalem, kowe umur 80 taun berarti kowe ngamal kan 80 taun. Yo 80 taun. Jarene swarga selawase Gusti. Lho sing selawase rahmatku, nek ngamalem ora cukup. Nangis nih, buatan gus tinggi, mohon pun bolos warga krono rahmati jenar. Gak aku kecewa, neraka. Dari pengiraan aku kecewa, bar. Karena kena ada di wong alim, sing uraan ke sekolah, kula buatan buron khusyuk, rugi. Nah, warga krono fadl, gak khusyuk barang. Karena kena takut, wong kujirah kia orang khusyuk. Nah, bus warga orang krono khusyuk, krono fadl, rugi no khusyuk teman-teman. Malah kesel, tok. Nah, misalnya kalau khusus omongan Bu Mustafa hati-hati terukur. Ketemu Mustafa, assalamualaikum. Sebuti Kak Mustafa sehat-sehat banget. Pas ngentek ro wektu. Agri je urip kelar ngaji ayo sehat. Nak setruk ayo ora ngaji nang kok repot kok takono sehat ta ora. Repot dong swarga kadole napa? Apa? Kena yakin swarga krana ngamal urip pemolong-molong taun wis wargane. Sing enak sing ning neraka. Sak nakal-nakale wong kan ya 80 taun. Berarti nerakane ya kudu. Wah, yang rusak kabeh kan. Lane cara ahli sunnah bu swarga ifadale Allah, mlebu neraka adili Allah. Krana apa ya ora ora pokoke istilahe ngono, wis pokoke ngono. Fa iyu sifa fi mahdil fadli wa iyu adif fa fi mahdil ajli. Ya wis padha ora roh. Lho ora roh iku gak mung kowe manusa kok maksa roh. Malah bento menah kadang iso. Lah terus piye Gus mestine? Ya ora roh. Lah ora roh piye? Lho manusa ora roh iku biasa kok kowe janggal. Wong ora pangeran ora roh kok geger. Baguslah kita ora roh wong trimo manusa. Kok malah maksa roh. Harus kita pikir sampai ketemu. Lho, ora ketemu ya ora apa-apa manusa. Sing wajib pinter ku pangeran, blok goblok nek manusa ora ketemu ya ora apa-apa. Mulane kula mikir matur ana wong diutang kepenyal ora iso-iso ya ora apa-apa. Utang ora iso. Manusa kok kono apa? Iso. Senane kok dituntut. Wah, ya harus jelas. Lho manusa ora jelas ya biasa jeneng manusa tarpo ya ora kesampaian. Mulane kula ora jelas ngeten iki. Wis tak jarak kan wis tak elmoni. Kula iki eling riyen Bapak Nurien nggih mlarat umum kiai lah dhe mlarat. Kowe kula lah iki mlarat to yo ra. Suke sampeyan sampean kedunyan. Ibu angger ibu duka perkara apa ra kesampeyan iki Bapak. Dadi kula kira to ibu miku aneh. Lewat ngaku rapi pengiran ke opo-opo kon kesampaian. Ayo normal lah itu rakyat kesampaian. Sampai saya kita ajar dengan anak-anakku. Teng Hasan, teng Bihai, cecili kita ajar. Jadi nak, kalau di protes bujuk kalau wais, aku itu aneh pak. Muda Tuhan kok suruh kesampaian. Jadi aku di pembelaan kata. Yes. Anak-anak tak latih tauhid kelas tinggi. Senguntung nak kulo maksudnya. Jadi ini prospek cara kulo ini prospek. Beda tiga ayo ngono, orang sama makso husu, makso ideal, makso rawan, lumer suara roh itu biasa. Jadi kira perlu ngerti, sok kan nasib kupi ya ini suar kota nih rokok, kira perlu roh. Yang penting di suar kota roh ya paham ya. Penting di roh dan di suar kota. Kira perlu roh, yang penting mau di suar kota malah kepengen roh. Paham ya, terus itu termasuk haunan. Jadi gue happy, senang pengiran. Senang pangeran ciri utamane maca tasbih maca tahmid pokoke urip seneng pangeran wis ora usah mikir apa ben mati husnul khotimah tenan kok mikir sok mben saiki wae salat salat wae seneng happy paling gak kowe enak happy takoki pangeran iku pantes lan nek merengut ki gak rido ya mambur bumiku kowe ora rido sawangane mbek rezekiku kok merengat merengut lan kula milih seneng kok alasan kula setunggal kowe gak nate takoki kiai Gus jare wong seneng guyon mateni ati tumitul kulub, iya nak keseringan. Aku ragu ya nak, sangat senang gue bagi pangeran. Dah aku nak ragu yang merengut terus itu raiso aku jawab nak kau pangeran. Merengat merengut sangat naik kelas tak gawe. Di sebelah kita ditakok ibu. Waduh kesak repot, jauh repot banget. Orang terima repot repot apa? Paling kan nak happy kan kita ridani beo. Wong zina itu tidak diancam kalau boleh pengirahan. Wong koruptor itu tidak diancam. Biasa dari pengirahan. Artinya paling ya di seksual sidik-sidik. Tapi nak wong rari dobek kodok kodar malam yardobi kodoi walam yasbir ala balai fal jatub robban siwai wal yakhruz min tahti ardi wasamaki. Wong sing gak rido be aturanku kodok kodarku boleh pengirahan liane aku. Ojo manggun langitku, ojo manggun bumiku. Ini ditedur ke Mustafa ya kudur itu. Wis rasa kepengen apa-apa ya seri itu. Paham kan ya? Kudur itu apa kue? Ujung biaya-biaya kudur itu. Mereka orang-orang itu bisa diancam pangeran. Zino, maling, korupsi itu tidak diancam ngono. Tapi tidak rari itu apa? Nah tentu ada indikasinya. Alamat rari itu gampang merengut. Berdak, bertutut. Nah happy kan enak kan, kayak pulau misalnya ngaji penjenengan guyon, sampe lah kan enak. Terus barang mikir apa-apa guyon, jajal aku merengut. Sampe kan mikir, kurang apa, kan repot. Malah repot kan, beda kiai merengut kan repot. Ada apa kok beliau begitu. Enak kan. Mulanya sahabat-sahabat ngendikan, kan aku boleh guru yang lucu. Yang cek lucu ya kiai mu bener. Yuk jibuni minal kurok, kulu tolikin mitkhakin, aku boleh guru yang boleh guru yang seneng guyon. Mithak itu seneng gue. Tarikil wajih, sing wajahnya ceria. Ada yang di guru tukang ngundat-ngundat ilmu sing dikekno. Wis, muga-muga wong iku, wis iku terakhir. Ya perkara ini ngoten niku. Ilmu ku ya wae pangeran. Cara kula sugih lomo ya donyane pangeran. Kok bedutat-bedutat ngundat-ngundat ku kaya iku sapa? Wis, happy ya iki bumine apa ilmune pangeran, wis pangeran ngutus mulang wis mulang. Serasa harap-harap, ada yang takdir, ada yang seneng, ada yang seneng, ada yang seneng, ada yang seneng, ada yang ngurah-ngurah, biasanya itu makhluk, ada penting kabeh, wis baris. Sebelah kita ada pangeran, wis. Tapi yang benar umatnya Nabi, itu ada umarham umatnya apa? Muhammad, umat asli umatnya Muhammad, umat jawas dan umatnya apa? Muhammad. Nah, cara istilah rotib hadan, apa? Aslahawa umural muslimin, sorafawa syarral mu'din. Jadi, aslah Allah umural muslimin mugo-mugo Allah dadani kabeh urusan wong Islam. Sarafa wa syarrul mu'min. Mugo-mugo Allah menghindarkan orang mukmin dari semua yang menyakit. Yes moten mah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Makanya ini penting kula aturaken. Dadi sing diarani wong alim utawa wong saleh iku wong sing nganggep donya iki tetep ae Allah Subhanahu wa taala. Apa keihak dadi pangeran ya fa'alun apa mayas. Lha iku dicontoni Kanjeng Nabi kepengin banget Abu Thalib iku kapundhut iman, tapi Allah ngersakno. Kanjeng Nabi maksudno wahsi mergo mateni wong paling disenengi Nabi Said Hamzah, malah wahsi untuk hidayah. Lha iku Kanjeng Nabi digawe ngoten nggo iling-ilingan nek Allah tetep yafalu. Ya wis wong panjenengan pengin. Tapi Nabi sebagai Nabi ya seneng ae. Lah nek kiye tenan kok donga ngobos kudu seneng. Ojo malah aku dungo kok ngobos darani ramanti. Cara kula sampean ngimami istisqa kok terus ra ono udan. Terus wong protes, piye to jidungane kok ngobos. Malah kudune kowe seneng. Ya ngene iki lho dhe pangeran, seneng ora iso tak dikte. Kudune. Lho kan kula ono salat istisqa gak mandi kene susah malah Gus kula isin. Oh kudune kowe bangga, dhe pangeran ra kena diatur kudune bangga. Lah nek bar istisqa terus udan kan malah kesane pangeran iso mbok dikte ora ayu. Mun Gusti ra usah udan lah mrene ora. Piye lek lek biasa kan nak pangeran nuruti udan ya keben jenenge pangeran nuruti wong sing donga. Nak gak nuruti udan ya baro pangeran nak ora iso didikte, ora iso dirayu. Manusa sing dhe karakter gak gampang dirayu. Ya ben tetep ya alun apa? Mayasa. Lan ana istisqa gak ngenteni panas banter nak istisqa istisqa wae. Tapi kaya dadi kaya wis siap siap ra udan dadi gak nyesal dadi tenang ae. Gak ada yang protes, ini orang udah hudan. Yang ini kalau ada pengiran, kemudian hudan ada kesampean. Ini semua ada siapa. Gak gunanya apa ya istisqa? Ya gunanya jaluk, fin kita kau loh jenenge jaluk. Apa kan? Lapa jaluk sopo. Nah pengiran kok gak nuruti. Lagi pengiran kok gak jadi aku ya mesti tak kayak yes, biasa. Maksudnya hubungan dengan pengiran itu yang alam nasional kan apa? Sedro, yang hatinya itu jembar, damai. Lan jare fikam mak ngoten mata atoka asyadaka birro wa mata manaaka asyadaka kohro. Nak kowe njaluk kok dituruti pangeran, pangeran kepengin nunjukno nak dadi ku apian. Tapi nak kowe njaluk pangeran anu nuruti asyadaka kohro, pangeran nunjukno nak dadi kohar jebar. Zat sing ra iso dipaksa, ra iso diatur, gak iso dirayu. Berarti fafikulin huwa muta'arifun ilaika, dalam dua hal ini Allah memperkenalkan dirinya. Pas nuruti yang memperkenalkan datnya sebagai Rahman Rahim, kalau pas tidak nuruti memperkenalkan datnya sebagai Al-Jabbar Al-Mutakab. Lho kaya di pengeran namen nuruti karpem ya repot lho. Sawangannya kan murahan kan namen dituruti. Lho iya kan? Dunia itu mau pengeran nuruti karpem wong malah rusak. Walawit tabal haqqu ahwa'ahum lafasadadis samawatu wal ardu wa man fi. Ayo kabeh wong ben dadi presiden. Mosok negara sitok di presidene 200 juta wong. Nah dituruti kabeh kan presiden kabeh. Anggere wong njaluk, Gusti kula njuk bojo ayu, sak Indonesia turuti kabeh, gak ana wong elek ayu kabeh. Repot, nah dituruti kabeh repot. Dadi umpama kebenaran ku anut selerane wong malah donya dadi nopo? Dadi. Paham ya, dadi sampean kudu ngerti ngono-ngono iku. Dadi pangeran iki lha klirune Mu'tazilah aku nganggep pangeran ning akhirat itu koyo pangeran ning donya. Ate nek ana aturan misale salat iki rasa perkara ngene ya kok ya rasa. Nek ana wong wis mati ya ora ana amal, ora ana ganjaran wong wis mati. Padahal boten kados teng hati-hati syafaat kan jelas kados kula wingi ngaji ana wong ngutangi akeh matur ning arepe pangeran, Gusti niki utangi kathah ra iso nyaur. Ya wis dawuh pangeran pengadilanku. Wingan kula omong iki jogem nak ngutangi wong saleh dungan ora iso nyaur. Paham ya, nak sing ngutang saleh lho. Sekali iso nyaur bar sampe. Saleh lho syaratnya kita bolak-balik ini saleh. Kowe wong saleh iku kasih pangeran, wong saleh diutang ora iso nyaur. Bareng sowan pangeran mbek daen, mbek daen mbek madin. Gusti niki beto harta kula. Gak iso nyaur. Ya wis apike pek kowe. Bareng apike dipek gak cukup. Akhirnya elee sing ngutangi dikekno. Nggih to nek ngene akhirat nak tuntutan dolim kan apike kon ngekekno. Misale kula nyalahi ruhin, apike kula dikekno ruhin. Nek ora cukup elek ruhin dikekno kula. Wes. Bareng ngono pangeran kan suwa yang ambek sing utang reso nyaur iki. Wong saleh. Terus sing ngutangi daen yo ditakoki mbek pangeran, dijak mlaku-mlaku ning swarga. Barang roh swarga mewah sampai ngendikan di ayi nabiin hada, di ayi siddiqin hada. Niku swarga kangge sinten ya Allah. Kangge nabi sinten. Ora kanggo nabi, liman atau sama. Kanggo sing kelar bayar. Sinten Gusti sing kuat. Kowe ya kuat. Napa Gusti? utangnya barno, bebas no, halal no, hak agam ini halal. Enggak mungkin bus warga bar. Gimana mesti bebas nanti kalau bus warga, nanti bus warga kan? Mereka pengiran semua yang ngambil wali sing reso nyaur. Yura ras babi kok iso nganti reso jauh lu yura. Ngono kok mbok takokno. Ibanyen kita ora ro, kula mangane bali ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ora. Kanjeng Nabi lu nganti kapun iku diutang wong Yahudi. Digadeni baju kanjeng. Wis padha ora. Kanjeng Nabi ku sering ngritik wong utang, tapi Kanjeng Nabi yo diutang. Mergo go wiling-wilingan nak syaraté wong saleh ora kudu ora diutang blas. Nak syarat yang soleh rada utang belas adunya orang yang soleh faham. Ia semua surat roh kita kemai biuran roh. Tapi cukup terus HP diutang niru Kanjeng Nabi. Malah ajaran apa menaik. Ia semua kau ikut fakta semua semua itu. Melainkan masyur Kanjeng Nabi ngintikan makun tu ansa walakin unasa li asun. Aku raga kalali. Tapi kadang-kadang diparingi lali bek pangeran benda di nopo sun. Masyur Kanjeng Nabi nanti sholat duhur itu alih rokaat duhur nopo asar, tapi riwayat singkatan itu duhur, nanti sindarannya asar Nabi sholat duhur namun alih rokaat dan sahabat yang bedik-bedik kayak rohen-rohen itu semua nanti wah ini nasaman suh biasa, berarti sesuk sholat duhur itu serang rokaat karena dalam ilmu usul fikih yang dipakai hukum kan yang paling akhir semua nanti, cocok ya, semua nanti berarti sesuk sholat duhur mau Abu Bakar, Umar karena mereka beretika gak ngendikan meneng kabeh. Ning dinggon ya ana sahabat sing ya cara saiki wis kaya rugen ra jelas-jelas ngoten. Jenenge Dzulyatin. Dzulyatin wonge usil. Ya Rasulullah niki salat model anyar napa sepundi ini. Aku siroti salat amnasita ya Rasulullah niki salat pancen dirubah dadi rong rakaat apa pancen jenengan lali. Nabi pun kundur mundhuk pintu gerbang masjid, mundhuk pintu masjid. Nabi balik. Sempat ngendikan Nabi, ndak lam qasir walam ansa, aku ya ora ngosor salat ya ora lali. Tapi Nabi ngendikan ngoten tapi ambek balik teng masjid terus Nabi akbal alal hadirin terus tanya, ahakun maqala Dzulyatin, apa betul yang dikatakan Dzulyatin bahwa tadi cara salat duhur 2 rakaat? Betul ya Rasulullah. Memang Anda tadi salat duhur hanya 2 rakaat. Ya Nabi santai mau terus takbir ditambahi 2 rakaat. Ya terus salam. Rasa mau takut, hukumnya omong-omongan di sholat rasa mau takut, kok malah itu dinti terus pokoknya ngono, rasa mau takut, pokoknya ngono terus kan Nabi, umat untuk ansa, wala dinunasa, liasun ya terus ngono ya tapi api ya tahu ngalami ngono sama orang kok, Nabi kok sholat lagi, mikir apa ya, ya repot malah memadaknya kowe wajah, Nabi itu kudu tahu lali, ben dadi sunnah lani makun tu ansa, walakin unasa liasun lani Qur'an itu rak, Qur'an, wong lali itu rak oleh tapi kadang wong hafid pun lali, gue ngiling-ngilingan nak menuso lani sanuk kiri ukafalatan, saya jalan istisna, illa masya Allah untuk gue protes, hafid kok lali, selanya lah kadang lali, lalu gue malah rapah ya keben macam menurut saya, sanu beri ukafalatan saya itu ilah masya Allah, ya ada masya Allah mau menurut saya, gue ingin tapi aja lali terus jadi ini gue rapah lah lali terus kok gue kan kayak rohnya itu gak tau lali, macam gak tau apa itu repot paham ya, jadi haunan termasuk ngoten itu jadi terus alamatnya wong saya meneh walladzina yabitu nadi rabbihim sujadaw wa qiyamah terus tiang niku mbok senajan to sak urip pisan nate salat tahajud piye sifate wong apik termasuk nate napa tahajud ya ora kudu terus pokoke tau pisan gitu malah kula ora seneng nek sampean tahajud terus mergo tahajude sampean kakean permohonan sampean nak tahajud pisan ora protes pangeran jajal tahajud sak wulan rumah aku sudah tahajud terus kok utangku tetap akhir makanya aku tidak cocok sama ibadah terus aku tidak cocok pasti nanti kamu konversi jadi keduniaan paham? Ayo jajan, sing tahajud suwi-suwi terus duit ra duit tetap larat rumah aku ya wis regep tahajud kok utang tetap akhir urip yo ngene-ngene wae mari wonten tiyang nang kula Gus kula pek tahajud ora gak sama kakean proposal kakean nyesal nak ikhlas ben tahajud nak urung ora usah Dan akhirnya ngaku gak ke sekolah, nuhas ini jangka, nuhun duka pun, tahajud pun, tapi udah pulau tersengetan, layu itu lah. Uang cek transaksional ini kisah biar rasa tahajud, kadang-kadang lah. Pendak rai so turun, sujud-sujud tiba nganggur tahajud. Mungkin malah pangeran seneng, dadakan ibadah ini, mendadak tahajud. Ada saya wis kesuwen-kesuwen ini malah kakean protes. Ayo, sapa sing biasa tahajud suwi-suwi? Pak biasa protes. Masa aku wis tahajud terus kok. Kok tetep ngene. Apa hubungane tahajud sampe ekonomi? Lah Cina Josoro surat tau tahajud. Oh sugih ra karuan. Ada Josoro surat tau. Cina-cina tau duha to ora. Mudune akeh. Mulane Ibnu Mas'ud nek ana wong bendina duha diparani duwamu. Duka wis awalan ping pindho aja bendina. Sampe nek diandut kula dosa sampe nek. Tapi kula duwe kitabe Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud nek ana wong duka bendina duwamu diparani teng omahe. Duwamu. Ayo nek duka nek haus yo. Larian ya uang ku janggal kena opo duka istiqomah kok ora oleh. Jebule alasan iku kudu wong nek arep level e. Kabeh ibadah dikonversi apa dikompensasekno dadi materi. Akhirnya selesai ngomong mesti duka terus kok rezeki kene ngene ae. Sing kliru hadise taku. Lah dibangono satu arah-arah. Tapi ora usah pro. Mun nang ngandel kula, kula sing ngaji kata, maca kula kata. Niku sing crito niku malah Syekh Abdul Qadir Jilani itu mboten kula. Syekh Abdul Qadir di kitab jenis Al-Ghuniyah, sampean delok ning kitab Duha, iku cerita Ibnu Mas'ud itu nglarang wong sing sering duka. Padahal Syekh Abdul Qadir Sultanul Auliya, beliau dengan kapasitas ulamanya fatwanya begitu. Padahal dia ana murid restu rumah ya dua mu. Tapi cara di murid kula ya dibarno. Ya pancen ngoten ulama ya ngoten. Kados ngaji kula wingi ana wong ora usul-usul. Padahal wis tahajud wis wiridan. Ambek Abu Yazid Al-Bustami dikekken adol kedhele kan nyumbi teng napa? Ndak teng sirah. Kon mlaku ning pasar. Terus muridé muni subhanallah, dimaki-maki Abu Yazid Al-Bustami. Fa wallah ma sabbahta Allah walakin sabbahta nafsak. Kowe muni subhanallah ora nyucekno awakmu, kowe nyucekno awakmu dhewe mergo ora siap ngangkat jagung utawa beras teng pundi pasar. Berarti Anda mensucikan diri Anda gak pantas nglakoni mangkul beras ning apa? Pasar. Gayamae muni subhanallah. Tapi kira nyucekno awakmu dhewe. Ya iku sing mari kowe wiridan gak usul-usul. Jajal wong sing biasa wiridan terus. Aku nak gak numpak mobil ora pantas narik papa. Lha sing kok wiridan iku Allah, sing sugih iku pangeran. Kowe marah yo pantas ae lho apa. Wong saleh wiridan terus sawangane ora pantas diutang, ora pantas melarat. Lha sing ora pantas melarat iku Allah mergo pangeran. Kowe melarat yo biasa ae kok. Aneh-aneh. Lah ini kudu leren sing wiridane, kon tetep biasa wae kowe. Nek utek sing ngono iku kudu mari. Lah sampean wiridan muni piye? Ya goni de dat sing sugih. Ya sing sugih Allah ta kowe? Allah kan. Bariku kowe melarat terus janggal. Aku wiridan suwi kok tetep melarat. Lah pancen sing wajib sugih kok Allah, kowe melarat ya biasa to. Lah iku mungkin sirine nabi kadang diutang. Nung nabi menungso diutang ya biasa to, gak masalah to. Susah ya apa, tapi utangnya juga kue kakeyan kan. Nabi yang mau sidik wiling-wilingan. Paham ya, kita itu salah kaprah. Sing dipuji Allah ya woni, ya muhni, ya latih. Terus kita itu koyok-koyok ora pantas ngalami itu semua, itu keliru. Berarti kayak orang tunduk, pengiran, orang sujar kau wakian. Nanti sebut afaman huwa qa'imun ala kulli nafsim bima kasabat wa ja'alu lillahi nafsu syuraka. Niku sing ayat sebegal iki tentang wong tahajud. Amman huwa qanitun ana al-laili sajitau wa qaima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kena es wani tahajud tenan niku yahdharul akhirah, mergo kowe wedi akhirat. Dadi istighfar jaluk selamat ning akhirat. Wong zaman akhir ora tahajud bersama. Wah, bariku gerakan anti kemiskinan mesti arah itu. Tahajud bersama mesti gerakan anti gerakan sedekah, artinya berharap dilipat gandakan. Sempoyo iki aja gedeng dosa kaya gedeng. Tapi ki setuju bintu, tak jamin bintu. Tak jamin bintu kan setuju. sekarang ayatnya aman dua kawan itu ana alaihi sajida wa qaima yahdharul akhirah lagi warju rahmatah dina suwani tahajud mergo yahdharul mergo wedi akhirah lagi melane ayat iki wong tahajud dongane iki robbana srif anna adzaba jahannam gusti hindarkan saya dari siksa neraka tapi tahajud yang saiki hindarkan kami dari kemis oh iku cara Abdul bin Mas'ud dicek sugeng disuweping. Aku ya kuwi nek Abdul bin Mas'ud, Abi Ibnu Abbas cek nganggure lopo nertibno wong. Tapi sampean aja adus, dosa sampean adus kula itu. Tapi ora ana yo pintu, Pak, biasa. Biasa. Ya pokoknya sholat sing maktubah ya semua lima itu duha ya mau tahu ya tahu ya sesuai kadari masing-masing tahajud ya mau tahu ini aku tenang, aku tentang kitab dunia sampai budaya jadi Abdul bin Mas'ud marani tiang niku terus la ta'minin nas ala malam yajibihi Rasulullah kejogeman dorong menuso berberat-berat ria apa sing radigawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan lainnya, misalnya zaman itu kok wong duha kabeh seragam rana sing protes wong tahajud kabeh seragam rana sing protes akhirnya sandunya ya tahajud kabeh, duha kabeh, qabliyah kabeh aku yakin wong kafir yang masuk Islam mikir aja waduh, sholat itu sama lagi aja lho iya, sampai aja bayangnya jadi wong Islam toh bayangnya wong kafir, tak bayangnya jadi wong fasik umpamu disik rana Abdul bin Mas'ud, rana Ibnu Abbas anaknya Mustafa berarti duha, yo tahajud, yo qabliyah, yo ba'diyah. Wong kafir delok ape masuk Islam, duh salate opo wae kuwi. Ape darani ra wajib, wong kabeh wong nglakoni kok ape ditafsiri ra wajib kan gak iso. Wong kabeh wong. Lha iku hebate perhitungane sahabat radhiyallahu anhu. Berhubung ana sing nentang koyo Abdul bin Mas'ud Ibnu Abbas, akhirnya sebagian besar ra tahajud. Alhamdulillah. Akhirnya wong Islam ku wani. Enak kok Islam mung 5 rakaat, sing liyane ora wajib. Buktine opo lek ora tau. Tapi aja anut aku, kula mau cerita. Seneng aku kok protes, wis tah aku. Kula nu mboten tersinggung, sampean ora tuwa ora tersinggung. Tapi nek elmune sing maca kitab ku kula masalah. Sama orang percaya dulu tentang kitab bunyah, tentang sahih muslim Kanjeng Nabi nak ngelakoni sunat itu tidak selalu konsisten mereka wedi dianggap perduhan ya saya akan bayangkan no, jadi orang kafir roh orang Islam duha duha itu ideal nak sunat rasul walu loh coba kira loro loh kira walu qabliyah duhur nak sunat rasul papat loh coba ini loro ngerapal kula lah sampean bayi sholatnya sering sampean apal kula nak riwayat berarti walu bayi papat kira kan kira rolas, dure papat 16 badiae papat 20 qabliyah asar loro 21 wes badiah asar kriminal ya jelas ra oleh qabliyah maghrib ora muakkadah tapi ya sunat to tapi mboten apa muakkadah terus benal maghrib alisa salat awabin nganti metune isya bariku witir, sunai nabi witir sholat loh orang telu kaya bertraweh enggak, tapi hati sokai witir bintar ngipot sholat, berarti kira mau gini mau usro likur, us waki lah, pokoknya waki lah itu misalnya saat dunia ngelakoni KB konsisten sehingga apa yang dua Islam rasidu, jamin mikir, meriah gak? Waduh, apa dua Islam agak kober maupun tapi baru kaya ngomong segera ngakoni ku bar sholat duhur pelencing mau pi ada yang bar sholat subuh mangan uduk terus neng warung ada yang bar isya terus mangan tongseng yang masuk Islam kan mikir aku nak Islam suka iku lah yang kaya iku aja nah iya, se-alim-alimnya sama ada alim sahabat, alim Abdul bin Mas'ud, alim Abdul bin apa? Abad ya ini kalau ngaji sama ada rasa tersinggung, itu biasa artinya yang biasa tajud ya terus no yang biasa duka ya terus no, jadi kegiatannya sama terus no tapi rasa gawe hukum, sehingga hukum ulama lain ke ulama yang diberi hubungan, ke ulama yang damel apa? Wong Allah damel nikmatnya kadang diselingi wong diuji ben orang dewa-dewa no nek kaya listrik ngeten iki. Nek murup terus wong ora ana mati listrik, bareng mati sak jam terus murup alhamdulillah. Nek murup terus menengah. Lah yo variasi ku penting. Jajal bojone rogen kon minggat 3 dina, nek ora cintane tambah. Tapi nek awor terus yo ora cinta blas. Wong iki yo penak, wong iki penak yo. Lah kira-kira ibadah yang ngono iku buta variasi, buta nopo? Variasi. Ngono kok ora ro. Wah, ngono wae kok gak. Mau tak hitung piro, Mas? Sungangkai piro, Mas? Masa muwitire Nabi 3 tapi 11. Awabin benal maghrib. Wah, bisa. Entek lah waktu entek. Urung wiridane. Bar salat ana 3-3. Alhamdulillah 3-3 terus genep 100, ilmu ping 100. Kulhu ping 100. Nah alata kok kubro itu kalau gini ping 100.000 mah ijazah Imam Malik sing bebas nusongon rokok no al temen iki usum gak ono mati diwaca no kalau gini itu biro 100.000 ya nanti di Jawa Timur 100.000 40.000 100.000 ya uang tuh semua bu jagung lu cuma calo terus kalau gini nanti diundang nonton nonton santri alumni ini bapak bapak mati sangat bukti ini diwaca no ataqo kubro mau coba kalau gini 100.000 mungkin kalau gus mungkin apa? Ya bapak mau kan bebas no aku bebas no dia anak-anak gue piye jadi anak kok ora bekti gue iso ngaji wong iya di bapak kabeh ben nyelamat no bapak edwd malah wajah di anak-anak woi wajah geman bebani wong ake, wong-wong di urusan mbak udangi kan wajah kuluh ke bapakmu, wajah dewe wong-wong ben wajah ping 10 ben mulai, orang pulau ben mulai nak gue gelemono aku teko gue tak umum nih, jadi monggo nasi wajah 10 mbak bapak jenengan, bapak jadi wajah tapi nak anak itu tuh tenanan ayo nih kok ngono gue sih tak cerita nih bapakku itu, bapak kulo Kiai Nur Salim zaman Mbah Kabudut tunjuk maca anak kuluh ben batang ayo, diwaca anak piang mbak le bapak, di waktu di kulo, iya bapak nanti kan, iki bapak amha, iki mbahmu, ya kue be aku, be anak, be putuun, wong dia sakarap karap dia mau cokir, iku jenisnya fair, wong dia dibebani, ini kan jadi bapak dewi dewi sih jelas warga deh, berdoa, lah si diudang yo gr, kau apa nyelamat toh, lo bapakmu dewi lo selamat, kau yang bapak, bapakmu yo rong aman kok malah. Uang kok aneh-aneh bagus, ngulon-ngulon rata apa kok? Tapi kayak gedeng itu, sama barang apa yang mau gedeng? Nah, tapi kayak cocok ya, wawono goblok ya, kecuali sahibul bait mendingin nih, monggo bareng-bareng nyelamet no bapak kita masing-masing. Wah, lanang ngono ya apa ini nih? Dene masih litasi daharan, tapi sih diselamet no, kabe bagus nah ibu. Tapi kan per satu orang rantuk 1.000. Perkara ini per wong mau maca 10. Berarti kan urung bodoh selamat deh kan malah bergo kabeh ora. Umur Gus, tapi pancen wonten di sana al ataqo al kubro. Tapi gini niku wau, mestine ku anak. Melariin bapak pas kabundut ya kata kiai sing imami nggih kula. Sampeyan tak warai. Sampeyan nak kapan-kapan bapak atau ibu kabundut itu kudu sampean tau ngimami senajan to bisa. Kabeh ulama dawu, aula bil imamah iku wong nopo anak. Mergo sing paling welas. Wong liya iso wae donga nggo basa-basi, ah tonggo ora teko ora pantes. Wong jenenge ya nek kowe kiai mungkin muridnya nangis, tapi wong biasa kan kadang teko ape kerja mono mati cacah. Ngene iki wae kerja ono mati. Gak teko gak pantes. Lah wong donga ngene iki mandine ning ndi? Ngono mbok andalno donga-dongane wong gremeng. Mulane dawuh ulama nek ana wong mati, aulan nasi bil imamah iku asfaqu ahli iku anak. Kenapa? Ada yen pas bapak kabundhut ki wonten kiai-kiai sing imami ki kula menjenar. Di daerah sana kan banyak orang alim ya biasa. Buatan kok sombong ya biasa. Meskipun kalau di makmum, setelah itu makmum. Tapi kalau nanti ngimami pas bapak kabur itu tadi, mereka anak itu tetap beda. Biwe paling welas nih wong tua gitu apa? Jadi kudu roh hukum-hukum itu. Nanti aneh ya sekebe. Masih ada tahlilan bar maghrib kadang ada sholat jenazah takok no konsensus saat ini. Cara kena direkam ambil dulu ada jam jajan be wong. Jajan be wong cah mana? Abi muni amin. Barbar. Wong donga sing hadir ora mesti mandi, Mbak. Pemenan nek sing rodok musuh teko, Mbak. Mati juga. Paham ya, jadi wong kudu ro, mlane donga iku Rabbi firli wali wa lidayya. Nabi Ibrahim iki dongakno bapake piyambak. Lagi wali mukmin. Kaya Nabi Nuh ya orang tuane dhewe lagi wali mantah kala baiti ambu minau wali mukminin alumina. Dadi donga iku nomor siji yo anake wong tuwa ning napa? Anak. Liyane niku mboten wajib. Kulo anggere tahlilan napa nduk nyelati jenazah ngoten niku. Saniki teng kampung kula rawani. Rian biasa, kiai ini teko, sing anak iru ibet notot teh melebu metu ora jelas. Aku lo tak maki-maki temu. Kau yang kerja melebu metu aku mulah. Dah sebutin ke semua. Dah sing wajib doa aku, aku wong liat bukan doa tenanan bentuk tapi ya. Akhirnya lugu. Ah tenanan amin, tapi mulah tenan. Aku lo doa jurai sole amin ya kau raiso di bang lokam laku ora jelas semua. Mak gerakulasi diutang ke sana anak es lo lugu. Mulah tenan aja lo. Mungkin so parah. Kaya ini tuh mana yang melebu metu. Karpe ubi. Misalnya alasannya noto karpe, toh lagi mawa yo kena itu. Jadi gue salah kaprah. Gue sing bener nih gue anak. Ya anak itu dengannya paling mandi. Gue harus dinas kaji Nabi. Idza mata bnu Adam ing kotoa amaluru illa min salasin sodaqotin jariyatin aw ilmin yuntaf awaladin solifin yatu. Gue kalau ngomong aja biasa. Ini kita selesai nih kabeh bapak sing teng mriki kula biasa. Mboten nenten hadis au kiyaien solihin niku mboten nenten. Utawa kiye saleh sing ndongakno sing ana awaladin solihin ya. Dadi nek anak-anak ini mboten ndongakno niku mayite cek kesiksa. Donga kula tak jamin gak pati mandi mulo ora pati ikhlas saya untuk omong. Tapi nek anak itu ndongakno tenanan kula ikhlas. Nggih Gus kula tenanan ya yo ngono sing jelas. Tapi ana syaratne meneh napa? Saleh kudu. Mung hadise awaladin saleh. Wah, lha niku sing abot ya sabot telat. Lah ya syaraté donga mandi ku walad saleh. Ya tulah cek gampang modal amin lan saleh. Ya tapi paling gak kowe ro, nak hubungane wong tuwa paling mandi nak didongakno anak ku dinas si Rasulillah. Ini ku dawuhe Kanjeng Nabi. Tapi teng Jawa salah kaprah, wis pasrah kiai terus anake mlebu metu ra jelas. Kudu ana kiai sing wani brontak kados kula. Nek sampean ora kramat ya ora usah marah damu. Tapi nek kula wani. Tapi sak niki pun mlampah. Sanggep kula teko mesti anake ora sing jejer sita. Ora kudu kabeh sita. Kula mung tak amin tenan Gus yo. Ora tinggal tenan. Dia kula nu percaya banget nek Kanjeng Nabi lu piwe Kanjeng Nabi ku sing pirsa alam akhirat wong kasih pangeran. Nabi dawuh awaladin orang nong hadis au kiyain solihin orang nong walat iku nopo walat artine nopo mereka juga anak using sayang sebenarnya sing dungane mandi yo anak miku cek coba kecewa nong cek TK bok ngel ngel SD bok ngel ngel sebenarnya dendam menang menang nopo dendam karena kayak mati di bar nong bar kayak senar sing dungan nong lain anak ambil coklat tuh kok nong jajan tuh sanggup aja tuh kudu ngoper. Jadi nak gue mati, anak meleng-eleng. Mau di sini kok no coklat cah? Saya kira. Ya tapi wawo cok isra. Itu sebut waladina idha anfaku lam yusrifu walam yakul. Maka nabi yang ada di kanopo. Waladina lan mengakil ayat unak kang urat dungo sopo waladina ma'wo sertane awo ilahan yang pengeran akhara ingkang dio. Waladulu nalan orang mati ini sopo ngakil an-nafsa ing awawan ala tikang. Haroma ingkang aramna sapa Allah qatlaha ing mateni an-nafsa illa fil haqqi kecuali kelan hak. Maksudnya mateni hak kados kisah, kados perang ngadepi wong kafir utawa perang-perang sing hak. Wala jinna ya ora tau sino. Wa man tisapane wong yakal nglakoni sapa mandalika mung ngono kabeh wahid tentu salah siji minas salah sa. Wong sing tau sirik, tau zina, tau mateni wong, tau macam-macam yalqa mongko methuki sapa man asaman ing dosa. Ai ukubatan tegese siksa. Yudhaf dentikal no wa fikiratin yudhaf bitasdid. Lahu ketimana para adabu seksi awal kiamat yang dalam dino kiamat wa akhlut nanang sopuman fihi yang dalam yang adab bijas min fi'lain iklan jazmi fi'loro badalan hari dadi badal wa birof imalan klan rofa'i fi'lain maksudnya orang diwajah yakhlut tapi yakhludu Kalau kau kisami maksudnya buatan satu buah huruf ilate istinafan halid dari istinaf muhanan halid dari hina no halun dari hal ilah mantapa kecuali sing tobat. Mulane kula suwun iki bukti ya. Nek ana wong darani wong sirik ora iso disepuro. Manjen dosa sirik ora iso disepuro. Nek ijek sirik. Tapi nek wis tobat yo disepuro. Niki ayate kan jelas, mereka itu sing tidak yatuna ma'allahi lan akhir. Gak tau sirik, gak tau mateni wong, gak tau zina. Nek nglakoni iku dosa, tapi yo ilaman tobat. Dadi sirik ora nek disepuro, nek ijek sirik, nek wis tobat yo tobat. Aneh-aneh. Mengen apal Quran ku sing sempurna. Wah, apal mendalil Inna Allah la yaghfiru ayyushraka fi wa yaghfiru ma duna. Iya, tapi surat Furqan itu illa man taba. Anak-anak itu. Nah, apa ayat situ itu rasa dalil. Gue jimat tak ayam. Wah, lalu apa lagi ayat itu kok? Gue nopo. Dalil semua kubu wong. Wih, sirik itu rasa dispuro tu so sirik. Contohnya sirik di mawang seneng akeh. Oh, no, ayo aduk. Sing darani sirik, gue nyembah pangeran yani Allah. Wong seneng ake, wong nganggur, ra kena hukumi nganggur ra kena. Mosok ngono dia hukumi napa? Ilaman kecuali wong. Tetapi dewa-dewa ana keris kok namen dilapi wae. Lho masih wong sugih rek nglapi mobil. Wong perkara nglapi kok gege. Tapi diyakini gowo hoki. Lho masih wong nyekel duwe diyakini gowo hoki, ora ra gowo duwe sumpeke ra karuan. Uang sing nyekel keris sampai nyekel duit aja mesti. Aja mesti nyekel duit. Asire kabeh sak donya. Perkarane aja men nyekel duit. Dadi darani sirik ku nyembah ilahan akhir, nganti nyembah napa? Pangeran liya. Iku sirik tenan. Iku wae ana ilaman. Mulane ana gerakan mantap gitu. Ku singkatan mantaba terus di bahasa Indonesia apa jamiah napa? Mantap. Jadi singkatane mantaba. Singkat apa jamaah apa mantap maksudnya. Lah kula ra melok, kula sering lakon. Kesuk gak melok mantap. Lah aku ora perlu tobat. Aneh-aneh. Nah aku perlu tobat kok ono melok. Ya mergo ora wajib ning kula iki cocok mawon. Kula iki seneng mawon, tapi nek ora wajib ora usah melok kabeh. Engko nek dikira wajib. Wae kula nu bangsa dadi sing gampang-gampang ya. Kau kulon pengagum Abdul bin Masud, tapi Abdul bin Abbas pun tak jamin nih. Kitab kitab Hunyah karangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir padahal ketuane wali itu deh. Tapi iso ngarang ngono deh. Apik tenan, tak lem tenan. Cocok kula kan tenan. Jadi ilaman kecuali wong tabah kang tobat sapa man wa amalan iman sapa man wa amil lan nglakoni sapa man amalan kelan amal salihan kang apik minum saing wakeh. Uang sing tahu salah terus tobat, ora tobat tok terus ngamal sing apik. Faulaika mongkote mongkon mongkon kabeh yubadi niku ganti sapa Allah sayyatim ing eleke kabeh almatqurata kang kasebut diganti hasanate ning kaapian fil akhir. Malah nak mantan preman kok tobat ku kabeh masa lalune sing elek iku diganti apik. Malah nak jare ulama sumben wong soleh mulai cilik gedun. Perkarane roh wong sing tahu elek-elek kok dadi apik. Gedun aku ning dunya gak nakal. Perkarane kan gak entuk dunya gak entuk apa akhirat entuk ya akhirat tok ya, tapi sing roh masa lalu sapa masa depan sapa wa kana lan ana sapa apa-apa gafuran zat sing akeh nyepurane rahiman tur akeh welase alam ya jalte kesi ora gigit gigit sapa apa selalu mutasifan persifatan bidzalika kelan gafuran rahiman wa man tisaban wa mutaba iku tobat sapa man wa ini gini ati niku iki kula khatami surat nomor ini Furqan. Surat Furqan termasuk surat spesial di khatam pas Dzulhijjah itu terus bulan suci ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram terus rajab. Lah Dzulhijjah sing apik nggih sakniki niku. Mergo Allah damel sumpah wal fajri walayalin asr. Iku kabeh ulama dawuh asr niku nek Dzulhijjah kena awal berarti 1 sampai 10 Dzulhijjah. Nek Ramadan kena asr iku 20 sampai pinten? 30. Terus wonten setunggal malih, kula wingi kan rata terang loh, sesuai kok sakit, sampai Muharram, yes, Muharram bi 1 sampai pinter 10, yes, wal fajri, walayalin aku asyik. Nah ini kan malam pinter berarti, ini. Malam bodoh nih malam songo, gimana aneh banget, seneng aneh kok provokasi. Oh, ini tak terang loh, kisah sabu ijek seneng nopo, ngomong kok, tukang fitnah. Malam apa? malam Selasa. Wah, kok ana senengane sing sensitif. Lu dicara kok malam apa jawab malam Selasa. Ora yo aman. Soalnya apa biasa merovokasi dadi ora. Waman teh sampeyan wong tabat tobat sapa man min dunubi saking dosane man. Zahira man saliyane wong zuhira kang disebut sapa man wa amil lanang lakoni sopan saleh amal saleh fa innahu yatubu ila Allahi matab. Jadi wong nakal kaya apa nak saiki wis tobat dianggep bali ning pangeran. Wis mergo manane tabae wong sing mbak bali. Mangane jogeman gedhe wong nakal wis kali tobat wis bali ning pangeran. Fa innahu yatubu ila Allahi matab. Mangane jogeman gedhe wong nakal iso wae iso ben tobat. Wis saiki saleh iso wae iso ben ra saleh padha ra ro. Lah kok ra ro yo menungso yo ra ro. Ora ro kok geger menungso wis biasa. ARC uti kesepali sapa wong ilahi maring apa rujukan kelan bali tenan. Maksude bali insaf fayujazihi moko mal sapa wae iman khairon ning ape utawa fayujazihi moko mal sapa wae iman khairon ning ape. Waladina lan wong akeh la syaduna kang ora bersaksi sapa man azura kelan saksi sing palsu. Saniki dosane wong senengane gawe kesaksian napa palsu. Jadi profesi sana ini pengacara, hakim, jaksa itu semenang kayak kesaksian yang palsu. Jadi duit. Di CU nyakseni palsu itu sedoso. Saya ingin nyakseni palsu itu prospek. Ailkit batuk segoro wal batilalan batik. Wa idha marru nanekani liwatan sopoh ngake dilagwi. Wa idha marru nanekani liwatan sopoh ngake dilagwi. Kelawan barang sing ora penting. Lahun itu barang sing ora penting cara agama. Minal kalami dikse sangi omongan al-kopi hikang elek wakiri lantiani kopi. Maru mengkaliwat sopong akeh kiroman kelawan terhormat. Maknanya kalau meliwati barang batil dia berlaku secara terhormat. Maknanya ora terlibat barang batil. Muridina tekse mengo kabe andu saking barang batil. Waladina lan wong akeh idza dzikiru nalikane den elingno sapa ladina wa idu tekse dinasihati sapa ladina. Dinasihati bi ayati rabbim kelan ayat-ayat pangerane ladina il Qur'an tekse Qur'an. Lam yakhiru mongko ora tenang maksudnya ora njungkel maksudnya ora selalu yaskutu terus ora gugur sapa ngakeh ale ing atas ayat suman khali budek wa umyanan khali ngopo. Mane kadang bahasa kasar ku penting. Dadi itu mergo Quran piapa kadang nganggo bahasa kasar. Ciri utama wong apik ku piye? Nak diperdengarkan ayate Allah ora ngopo ya ora budek. Iki bahasane Quran ya ora ngopo. Ya ora budek. Lan rata-rata ulama ya ana cangkem eleke. Mergo kadang-kadang barang hak ku nak diterangno alus-alusan ora kasil. Kudu diterangno secara full. Wong apik ku sapa? Wong nak diwacana Quran ora budek ya ora. Napa? Dadi lam yakhiru 'alaiha summam wa umyana. Summan maknane ora ngopo, wa umyana ora napa mi micek. Bal kharu balik padha jungkel sapa ngake samiin jungkel maksude jungkel sudah sujud samiin khali ngrungokno kabeh nadzirina khali gelem mikir kabeh muntafiina tur ngalap manfaat kabeh. Ketika diwacana Quran ya siap mendengarkan, siap melakukan, siap ngalap manfaat. Ora ngopo, orang micek. Ini biasanya dapat orang kopok, orang micek. Dan barang saku kadang diterangno kudu cangkem elek. Cuma berhubung Nabi tetap ngendikan kan ora beda. Lha nggih to berhubung Nabi darani tetap napa? Nabi Ibrahim mecahi berhala, sampeyan tak didono cerita, mecahi berhala kecuali sing tuwek, sing gedhe. Terus dikalungi petel. Karena dikalungi petel wong-wong roh kabeh. Sopo iki? Jare Nabi Ibrahim yo takokno sing go kapok wong roh kabeh. Bareng ditakoki, Ibrahim utek tem lho budak kok ndi? Wong berhala kok kon nakoki. Utek tem lho budak kok ndi wong berhala kok kon? Akhire Ibrahim, "Lah utek tem malah budak kok ndi berhala kok kok sembah?" Ya Ibrahim ngendikan ya uffil lakum wa lima ta'buduna min dunya niku teng Quran. Uffil niku maknane. Ya jancuk iku cara Jawa tenan. Lha ndek uffil maknane uffil lakum iku jancuk tenan. Mosok berhala kok mbak sembah. Hem kowe ku jancuk tenan Ibrahim, kowe yo jancuk tenan hem brolo kok kok nakoki. Lah kowe yo jancuk tenan brolo kok nyembah. Pangeran nak ngelingno barang sing jelas yo jelas, misale ana wong rabi dikeloni puluhan tahun, paham kan yo. Bareng mbok pegat donyane mbok jaluk. Iku pangeran nak nyek yo wa kifata khuduna huwa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Wa in aradtum istibdala zawjim makana zawjim wa ataitum ihdahunna kintaron fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khuduna buhtana wa ithmam wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Cek mentalane mbok keloni 10 tahun mbok kei mobil lemari mbok jaluk meneh padahal wis tau blodor bareng afdha tau udo bareng cek mentalane cara cangkeme elek kula nanti nerangno ngoten terus ana wartawan seneng ngaji kula ta. Bener jenengan Gus tangan. Lha iku misale lontes entek dhuwit akeh lho Gus padha akeh. Yo dene yo wong saleh ya wartawan saleh tapi pikirane dene cerdas. Ngeloni 10 tahun Gus. Misale lontes paling mulah 20. 20 ping. Kan nak sawulane kan nak 20 sawulane piro Mas? Gak jawab. Piro? 600. Setahun nak 6 juta. Lah nak 10 tahun. Suwida kan? Lah suwida wingi kayak imyo kok bojaro meneh bisa. Lah yo wong pikir ngono paham. Pangeran nak ngelingno yo wake fatak khudunahu wa qad afdha ba'dukum. Lu podo udo bareng wis kelon bareng ngono kok dijaluk. Cuma pangeran ape ora biasa. Lah misale kelonte bayar piro ora ngono iku tangkeme wong. Tapi saya pastikan Allah nak ngelingno apa-apa tegas jelas maksudnya napa? Jelas. Ya ngelingno biasa wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Mungkin gak dealing lo nyerah faham pak. Melainkan ini istilah lam ya khiru alih semua bomnya. Wong apa usopo? Sing nak diwaca ayat Quran orang ngopo, orang itu. Nah, sampai ngaji ke Elio sing luwes sopan gak monggo. Tapi nak kulo raiso, so kayak aslinya kalau ibu repot. Tapi orisinil kulo karena ada tak poles jadi ini iki artinya. Ayo saja, rapor saya takkan lagi iki sing alim maknane rak kayak sing tak omong lo. Nah, dia ras tuju yo keliru. Ungkapan bener ku macam artine ngono kok. Oh dibantah. Waladina lan wong akeh yaquluna kang padha ngucap sapa ladina robbana hab lana do pangeran kita hab kula aturi maringi panjenengan men kita min aswajina sing bojo-bojo kita wa dzurriyatina lan anak turun kita bijami klan jama wa ifrati lan ifrat. Dadi anak bojo soleh sedanten qurrata ayun hale sing nyenengno mripat. Dadi nomor 1 wong itu ngono anak bojo ora usah GR wis nomor 1 itu ngono anak bojo. Mak di anak di bojo sing nyenengno lan maringi kita. Nyenengno maksude piye ukurane bi anarahum. Gambare anta ningali kita gum ing kabeh hak muti ina hale taat kabeh la kamar yang panjenengan. Ngero anak salat ku seneng, ngero anak kok ibadah seneng, ora kok seneng ngenteni sugih mboten. Pokoke manane nyeneng no ya pokoke taat nggih, pokoke napa? Taat. Senajan contoh kadang bantah kuwe, yen bapake perlu dibantah ora usah. Keliru bapake, keliru napa? Bapake sate gedhe, biasa yen cah cilik oleh salah. Cah cilik salah disepuro pangeran anak kuwi sing salah. Disepuro sapa? Wis tuwa, wis napa? Lah wong wedok bantah sing lanang yo disepuro pangeran jeneng wedok digawe saka kadilail a'wat. Dadi iga sing bengkong. Mbok kencengno putung, mbok baro bengkong. Lah nek nak kudu salah kira sampe lono apa salah. Ben ngamuk, wah yo kesel dhewe. Senengane kok dibalas. Wong kok ngregani wong lanang. Lah pokoke direga biasa aneh-aneh. Wacalan kula aturi damel panjenengan lan nama nak ing kita lil muttaqina maring wong sing takwa imaman ing dadi pemimpin fil khairi. Dadi wong iku wong takwa lae butuh pemimpin, butuh panutan. Ulaika utawa mongkon-mongkon kabeh yujizauna iku den wales sapa ulaika al-hurfata ing pintu sing swarga utawa kamar sing swarga. Manane al-hurfa ad-darajatul ulia tegese derajat sing dhuwur fil jannah ing swarga bima sabaru sebab padha sabar kabeh ala taatillah. Wa yulaqona lan den petukna sapa ngakeh disambut sapa ngakeh ditasdid. Wajulah kau na watak fe wajul kau na maafat hilnya sebagian kira ah bukan wajulah kau na tapi nama wajul kau na fiha ing dalam hurfa itu hurfa tahiyatan ing penghormatan wassalamanan keselamatan dan malaikat di sang malaikat khalidina halilan gengah fe fiha ing dalam jannah sumben iku ning swarga terus hasunat api apa jannah apa ne mustaqarron kan tetep wa mukomanan panggonane mauti ai komatin ning sepanggonan mukim lahum kedhe wong akeh wa ulai kalan kanggo wong akeh wa ma badau khabaru ibadir rahmanan mutata hasunat mustaqarra wa muqama maudhi iqamatin lahum ayya taksi utai swarga wa ulaika lafat ulaika ma ba'da ulan sa'usi lafat ulaika khobaru ibadur rahman jadi khobari lafat ibadur rahman al muqtada'i kan jadi muqtada'u la ayat wa ibadur rahman illadhina yamsuna ala al-ardina wa hauna wa idha khoto bahumul jayiluna qalu kul ya Muhammad kun mutabas siro ya Muhammad ya Muhammad ya ahli maka tamari penduduk muka ma ya'ba'u bikum rabbi mayak bau ora peduli bingung lan sira kabeh sapa robi pangeran ingsun laula du'akum pomo ora dungamu. Dadi wong kafir sing urung iman ae barokahe donga diperhatekno pangeran. Umpama wong kafir gak tau donga gak diperhatekno pangeran. Kinunjukno donga luar biasa wong kafir iku umpama ora donga iku serah diperhatekno pangeran. Berhubung donga tetep diperhatekno. Ya, kafir nak dongo kan muni ya Tuhan tetap. Ya Tuhan, ya Allah, ya Allah sebuah kono bahasa. Tapi piye ya dongo. Gara-gara dongo diperhatek. No. Ngene dongo iku tetap penting. Tapi aja keseringan niku demonstrasi jeneng. Dongo wingi ro disebadani kok dongo menak. Mulane sing aran hikam, kula nate ngaji niku teng Jepara niku sampe sing kiai-kiai do nangis. Tapi nangis mrene ngene. Walagus sing mboten makom kula. Maksudnya ngeten, hikam di fatal tapi aja anut kula fair mboten. Kula niku nate haji nggih nate umroh. Nggih nate nggih angger dalu nggih toa. Angger teng napa ngarepe Ka'bah jeneng Multazam. Ngarepe Multazam ndonga ya Allah. Angger apa ndonga kok eling. Gusti kula wingi ampun ndonga, nah jenengan mesti eling. Jadi mun bener kalau balik ini mungkin nanti saya lagi. Jadi lalu cune kalau nate tengene ya teng rawdon itu, eling kalau kecil itu tahu dong ibu. Pangeran saya lagi salah satu mus mesti saya eling. Malah ada jari hikam, dungo itu rasa buk balik. In nama yunabbahu man yajuzu alaihi ikhfal, sing perlu dieling no, sing mungkin lali. Nah sing ra mungkin lali rasa eling nomene. Tapi jadi ibu, jadi ibu dapat jadi ibu. Malah hikam, sekarang hikam nak dungo bisa ntar. Angger apa dungo neh mau eling dia apa? Jina ada saya mau dungo ni. Jadi angger dungo ya mau di ACC kono tok. Jadi repot, anut makom-makom repot. Alasannya jadi pangeran dije nopo eling. Sing perlu dieling nopo, sing mungkin lali lah pangeran dije. Eling, yo nopo makom nopo yo. Nanti ulama-ulama jarang dungo. Alasannya dije. Mana sih tahu dungo melarat kepen suge pangeran uce ele kemana anak kue terus jadi demonstrasi kan? Ya iya, mana sampai dungo ah paling celing, cari nih hikam ya macam-macam ulama macam-macam, kalau sih kau kue barang papo menusuk, mau neng aku son sistem walah malah. Kayak demonstrasi yang dia antar bareng-bareng gitu. Ya ulama macam-macam alasan yang masuk akal. Inna mayunabahu maya juzu alil ikhfal. Sing perlu dieling no, sing mungkin lali. Padahal apa orang mungkin lali. Jadi sang kedungu apa ilin ya Allah. Tapi ya jodoh ini ya Allah kados kemarin. Ya repot. Iku jenisnya yang ngiling no, ini kados kemarin. Atau nak gaul kan ya seperti biasa ya Allah. Malah ngel-ngel malaikat ya. Seperti biasa apa ya maksudnya. Ulama itu semacam-macam ya. Seneng tapi kalau ulama nak mikir lucu-lucu ya seneng banget. Jadi Allah itu ramah hati-hati orang kafir umpama orang itu mau nunjukkan itu gak penting. Orang kafir yang kafir ya gara-gara itu gak diperhatikan orang pengiran kul maya abau bikum rabbi laulah tuwal niki cara Imam Suyuti ya bau maknane yak tarif itu kese ora merduli bikum ing sira kabeh sapa rabbi pengiran ingsun laula tuwalku umpama ora donga sira kabeh ya ing Allah fi sadaiki ing dalam wektu sing repot fayak sifaha moko buka sapa wa ing sadae wong kafir nak donga ya diperhatekno pengiran akhire musibah dihilang kan piye-piye barokah donga tapi jeng benteng akhirat tetep diadab. Nah, ning donya tetep diwales. Disebut napa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alna wa ba'am mangfura. Dadi dongane wong kafir sedekah wong kafir diwales ning donya. Soben ning akhirat wis en. Nak wong mukmin soben diwales ning akhirat. Resikone ning donya kadang ora diwales wae. Akhirat dia dikebut fit dunya hasanah wa fil akhirat. Tapi masalahnya wingi wae rong disebadani kok dibaleni meneng. Lha iki. Lha iki sawae dimaknani napa demon. Piye ya ape donga piye supaya ora demonstrasi tapi yo donga piye. Ora roh. Wis wae donga ono ae. Wae kaya tiyang tasawuf lho. Donga iku nunjukno nek kita iku butuh pangeran. Bahwa kita wisane jalu pancen dirumo menu. Menu manusa. Lan fa du'a iwaqti hali dali don lifib. Tiko itu mau jalur umum bukti nak kita itu kau roseng, namun sakete. Ya. Fakifa, laulah dua hukum. Fakot kaderti. Mongko teman-teman gorong no sirokape. Fakifa kali kau ya apa ya agak umur hati no sopo wabi kumeng sirokape. Wakot kaderti. lan teman-teman mendustakan sira kabeh ar-rasul ing rasul wal qur'an lan qur'an faso fayakur moko bakal ana apa adab ila adab kuwi zaman iku netepi kuwe kowe somben wong kafir tetep diadab apa piye-piye kowe iku kafir e mulaziman tegese tetep laku mudi sira kabeh fil akhirat lan akhirat badha masa usai perkara yahulu kang manggon apa ma khala yahulu maknane manggon badha masa usai perkara yahulu kang manggon apa ma bi kuming sira kabeh fi dunya ing dunya kowe iku somben tetep disiksa ning akhirat gara-gara kafir. Ning dunya ya ana siksane fakutila mongko den pateni minhum saking kufari Makkah yauma badrin ing dalam perang Badar sapa-sapa ana wong 70. Wong kafir ning dunya ya tau diadab perbarane wong kafir pas perang Badar kalah. Yen apa? Kalah. Wa jawabulaula tijabilaula iku dalan nunjukno ali ala jawab mongko perkara qabla hadhil ayat wa alam itu bisa suara itu suara. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsyi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyi adada kalimatihi.